qabila wakilka wakilka lahu in suha wuku'ul mufrodi mawkiyahu wattahada ma'nal musnadi wa yudhafna li dhamiril mu'akkadi wa bi ajma'a wa jam'a wa jam'ihima ghaira mudhafatin. Qala musannifu rahimahullah annahu tsani at-tawkid al-ma'nawi, tawkid ma'nawi, wa huwa dan dia tawkid ma'nawi fi alfadhin mahsura, dengan lafaz-lafaz yang terbatas, dengan lafaz-lafaz yang terbatas, lain dengan tauqid al-lafzi, tidak terbatas, tidak terbatas. Kalau tauqid ma'nawi itu terbatas. Minha di antaranya an-nafsu wal ain, an-nafsu wal ain ini termasuk apa? Tauqid al-lafzi, termasuk tauqid al-lafzi. Wahuma dan keduanya, mana keduanya? An-nafsu wal-ain liraf'il majaz an-izzat, liraf'il majaz an-izzat, untuk mengangkat majaz dari zat. Ingat ya, untuk mengangkat majaz dari zat. Ditentukan dengan tentakan paham. Takul Ja'a Zaidun. Lihat, untuk mengangkat majaz dari zat, lihat. Fayahtamilu maji'u dzatihi. Maka ada kemungkinan yang datang itu zatnya. Ya kan? Wayahtamilu maji'u khabarihi au kitabihi. Dan ada ihtimal yang datang itu adalah khabarnya atau suratnya. Khabarnya atau suratnya. Coba kita baca di sini, lihat. Di sini fayahtamilu maji'u dzatihi. Ada kemungkinan yang datang itu adalah zatnya. Dan ada kemungkinan yang datang adalah apa? Khabarnya atau suratnya. Ini mana? Mengangkat majaz dari zat. Mengangkat majaz, aina ma aina hakikah adalah zatnya. Aina majaz, ada kemungkinan suratnya yang datang atau khabarnya yang datang. Hadza mana majaz. Jadi majaz di sini apa namanya? Mana yang pertama adalah majaz letaknya pada khabar atau surat, kabar atau surat. Ini ihtimal yang pertama. Ada ihtimal yang kedua, yaitu zatnya, zat dan kabar. Fa idza qulta nafsu jaa zaidun nafsuhu, maka apa? Irtafa'a al-ihtimal tsani, terangkat kemungkinan yang kedua. Ada kemungkinan kedua, suratnya atau kabarnya. Pasti yang datang adalah zatnya. Pasti yang datang adalah zatnya. Jelas ini. Ini adalah fungsi nafsun dan ainun. Taukid nafsun dan taukid ainun. Wala buddha, dan harus. Ini syaratnya. Min ittisalihima. Keduanya itu harus bersambung. Bidhamirin aidin alal mu'akkad, dengan dhamir yang kembali kepada mu'akkad. Harus ada dhamirnya ya. Ja'a Zaidun nafsuhu. Harus ada dhamir kembali ke mana? Ke Zaid. Ja'a Zaidun ainuhu. Ainnya ada dhamir kan, kembali ke mana? Ke Zaid. Walabudda min ittisalihima bidhamirin aidin alal mu'akkad. Dan harus keduanya itu kembali ada bersambung dengan dhamir yang kembali kepada muakkad. Walakah, dan bagi kamu, antu akida, boleh kamu kuatkan bikullin minhuma wahda, masing-masing dari keduanya sendirian. Ai boleh anta memakai ainun dan boleh memakai nafsun. Tapi sendiri-sendiri. Tapi boleh memakai masing-masing dari keduanya. Masing-masing dari keduanya, tapi sendiri-sendiri. Gak bisa langsung, ya boleh anta memakai masing-masing dari keduanya, ima ainun wa ima nafsun, tapi sendiri-sendiri. Maksudnya jangan digabung kedua-duanya. Itu yang pertama. Boleh juga yang kedua sekarang, antajma'a bainahuma. Ainun dan nafsu antum kumpulkan jadi satu. Boleh antum pisah sendiri-sendiri dan boleh antum kumpulkan dua-duanya. Bisyartin antabda'a bin nafsi, tapi syaratnya kamu memulai dengan nafsun. Mulai dengan nafsun. Zaidun nafsu ainuhu. Di sini terkumpul nafsun dan ainun pada dua, apa? Terkumpul kedua-duanya dalam satu kalimat, ya kan? Terkumpul dua-duanya dalam satu kalimat. Tapi apa? Lebih didahulukan apa? Nafsunnya. Saya disyaratkan kenapa harus pakai nafsun lebih dulu? Li'anna nafsa ibarah. An jumlati syai' wal 'ain musta'aratun fi ta'birin 'anil jumlah. Fi ta'birin 'anil jumlah. Intah min al-faqih juz 2 halaman 166. Kenapa kok didahulukan seperti sejak Zaidun, ya? Ja'a Zaidun nafsu ainu. Lihat, ain ini kan apa, apa arti asalnya? Kan mata. Kalau nafsun kan jiwa. Lah sekarang, sekarang nafsuhu ini adalah ibarat an jumlah tiawa asyik. Kalau nafsu ini ibarat ungkapan, termasuk bagian dari sesuatu, bagian mayoritas, ya kan? Jiwa kalau nggak ada jiwa, mujahid kalau nggak ada jiwanya kan nggak mungkin toh. Otomatis nafsu ini kan adalah jumlah tersebut, bagian dari hukum mayoritas sesuatu itu. Kalau ainu itu kan hanya isti'arah, pinjaman saja, kata pinjaman. Yang mata ini diartikan Zaid, ya kan? Lah mana? Maka seperti ini, aina yang lebih dahulukan adalah nafsu, karena dia adalah apa? Ibarat an jumlati syai', satu ungkapan dari apa? Dari hukum mayoritas sesuatu itu. Nah, kalau ainu itu kan sekedar isyarah aja, pinjaman saja. Yang asalnya mata diartikan kepada jiwanya Zaid. Maka dari sini lebih didahulukan nafsu daripada ainu. Boleh antum kumpulkan nafsu ainu dalam satu kalimat, boleh antum kumpulkan, tapi syaratnya nafsu lebih dulu. Tak boleh juga entah memakai nafsu huto ja'a zaidun nafsu huto atau ainu huto, tetap secara boleh saja. Yang penting ada dom domir. Kembali kemana? Ke mu'akkad, ada mu'akkad yaitu zaid. Wajibu ifradun nafsi wal aini ma'al mufrad, dan wajib memufradkan, dan wajib memufradkan nafsun dan ain ketika mu'akkadnya itu mufrad. Ingat, ketika mu'akkadnya itu mufrad, ketika mu'akkadnya mufrad, lihat, maka apa? Maka ainun dan nafsun harus mufrad. Lihat ya, ini wayamtani, lah wayamtani Za'a zaitun ainu nafsu. Oleh ya. Wajib wetaib. Wajam uhma. Ala wazni as'ul. Matas niyati wal jamaah. Ketika mu'akadnya itu musannah atau jamak, maka taukidnya memakai jamak. Tapi kita jangan apa? Af'ul. Kita jangan af'ul. Kapan mu'akadnya ketika apa? Mufrad atau jamak. Takul ja'a zaidani angfusu. Angfusu. Af'ul. Tapi pakai domir huma. Karena kembali ke mu'akad. Salatnya kan harus kembali ke mu'akad kan? Nah. Ja'a zaidani angfusuhuma a'yunuhuma. Wa zaiduna angfusuhum a'yunuhum. Wal hindatu angfusuhunna a'yunuhunna. Jelas ini sahabat? Jelas ini. Selesailah kita. Nafsun dan a'yunun. Idan nafsun wa a'yunun termasuk alfadu tauqid al-ma'nawi. Alfad tauqid al-ma'nawi. Taib. Wa min hadan di antaranya, di antara taukid al-ma'nawi adalah kullun, adalah kullun li raf'i ihtimali iradatul khusus bilafdzil umum. Kullu di sini tujuannya adalah li raf'i, untuk mengangkat ihtimal kemungkinan iradatul khusus. Maksudnya khusus, tapi bilafdzil umum. Lafati umum, tapi maksudnya khusus. Kalau pakai kulu, berarti apa? Benar-benar maksudnya umum semuanya. Bisa ketika dia bilang, ja'a al-qaum. Ini dua-dua ihtimal. Ihtimal, apa? Yang datang itu kaum semuanya. Wa ihtimal al-qaum ini bukan semuanya, tapi orang-orang khusus. Cuma anak memakai lafzul umum, tapi maksudnya adalah khusus. Karena yang anak sebutkan itu adalah bagian daripada, yang anak inginkan itu bagian daripada al-qaum. Maka tidak ada masalah. Anak menyebutkan lafzul qaum umum, tapi maksudnya adalah khusus. Ngerti? Lah, kalau kita pakai kullu, nah ini mengangkat istimal tadi, yang datang itu semuanya, bukan khusus person-personnya, tapi semuanya. Jelasin soalewan. Hadza wa mana li rafi ihtimali iradatul khusus bilafdzil umum. Taqulu ja'al qaumu wa yahtamilu, maka ada kemungkinan maji'u jami'ihim, yang datang semuanya. Di istimal pertama, yang datang semuanya. Wa yahtamilu maju'u ba'dihim, dan kemungkinan yang kedua, yang datang itu bukan semuanya, tapi sebagiannya. Wa annaka abarta bil kulli anil ba'di, sedangkan kamu mengungkapkan lafaz kullu tapi ingini sebagian. Agar ingat ini, jadi wa yahtamilu maju'u ba'dihim, dan kemungkinan yang kedua, yang datang itu adalah sebagiannya. Cuma anta abarta bilkul, inti tabirkan dengan lafad kul umum, tapi maksudnya adalah sebagiannya. Faidha kulta kulluhum, kalau inti mengatakan kulluhum, rafa'ta hadzal ihtimal, maka engkau mengangkat ini ihtimal yang kedua. Ihtimal yang kedua, berarti yang datang adalah semuanya. Kenapa kau pakai dhamir hum? Kok enggak ja'al qaumu kulluhu? Hah? Karena qaum dapat terus apa? Hah? Maknanya jamak. Boleh enggak mufrad ya? Boleh. Ja'al qaumu kullu bitibar al-lafaz, dan boleh kullu bitibar makna. Wa inna ma yu'akkadu biha, Ini nanti melayang lah ya, kalau main-main ya. Nanti ini melayang loh ini, kalau masih apa namanya main-main. Teman. Wa innama yu'akkadu biha bisyurut. Dan sesungguhnya ditakidkan dengan kullu itu harus dengan beberapa syarat. Ahaduha, salah satu diantaranya, ayakunal mu'akkadu biha ghaira musanna wawal mufrad wal jama. Lihat mu'akadnya, lihat ini syaratnya pertama, mu'akadnya yang penting gak musanna. Gak musanna itu apa? Mufrad dan jama. Sempenting untuk musanna. Mu'akadnya gak boleh musanna. Berarti kalau gak musanna itu apa? Mufrad atau jama. Itu syaratnya. Syaratnya mu'akad kullu gak boleh mufrad dan gak boleh gak boleh musanna, boleh mufrad dan boleh jama. Yang kedua, ayakuna mutajazzian bidatihi au biamilihi. Syarat yang kedua, zatnya itu mutajazzi, apa bercabang-cabang. Atau yang bercabangnya itu amilnya, bukan zatnya. Nih, cabang ada dua, imma zat wa imma amil. Imma zatnya itu bercabang-cabang, wa imma zatnya amilnya yang bercabang-cabang. Maksudnya amil kebelitian ini saya lagi. Falawal en lawal, zatnya mutajazzi, bercabang-cabang. Kaqali ta'ala fasajadal malaika aina mu'akkad al malaika mutazad atau mutazazi? Mutazad si, bercabang-cabang dia. Dia bercabang-cabang karena makan banyak. 1, 2, 3, 4 ada bercabang-cabang. Alawa bertabang, bercabang-cabang. Maka boleh anta menguatkan dengan kata-kata kul kullu karena bercabang-cabang dia. Dan ini yang bercabang-cabang itu amilnya atau zatnya? Nah, zat-zatnya yaitu malaikatnya sekarang, muakatnya. Itu mutazazzi bercabang-cabang. Fal awwalu qaulihi ta'ala fasajadal malaikatu kullu. Ingat ya, ingat. Sekarang dibahas muakatnya malaikat. Di sini adalah mutazazzi zatnya itu mutazazzi. Ai malaikat kan banyak, tidak ada satu dua, bukan satu, banyak dia. Nah, itu syarat pertama. Wasani kakaulika, dan malaikat bukanlah musanna, dia jama. Kakaulika ishtaraitul abda kullah, saya membeli hamba ini semuanya. Di sini yang mutazazzi bukan abdunnya, tapi apa? Amilnya abdun. Mana amilnya? Ishtaraitu. Ya, al-abda bahwa zatnya yang mutazazzi, yang mutazazzi itu bukan abdulnya tapi syiraknya. Saya membeli abad ini semuanya. Saya membeli semuanya. Maksud semuanya itu karena membeli ini bisa separuh, bisa setengah, bisa seperempat dan bisa total. Jelas? Jadi kalau di sini apa tujuannya adalah muakid, tapi muakidnya terletak pada apa? Pada amilnya, aina amil adalah istara itu. Maka bentuk tazazzu'nya bukan letaknya pada zat, tapi pada asyira, yaitu istara itu. Fa'innal abda ia tazazza. Maka hamba ini adalah bercabang-cabang, berbagian-bagian. Tapi ini bi'tibari syira, ditinjau membelinya. Ana membeli budak ini, bisa ana membeli setengah, separuh, seperempat, sepertiga, seperdelapan, dan seterusnya. Idzan bi'tibari syira itu ya tazazza. Ngerti kan? Ya tazazza. Wa in kana ya tazazza bi'tibari dzati. Meskipun ini tidak ada bercabang-cabang dalam segi zat abdun. Karena abdun kan satu. Masa dipotong telinganya? Kan enggak mungkin kan? Kan satu zatnya dia. Lain tazazza. Maka bi'tibari apa yang kawan anak apa namanya syirah, ini tidak ada masalah. Faham insyaAllah. Baik, sekarang lihat. Wa yajuz ja'a zaidun sekarang. Ja'a zaidun. Apakah ini yatazaza? Hah? Iya apa enggak? Enggak mungkin. Masa datang tuh kepalanya tuh. Ini kan zat yang enggak mungkin yatazaza. Enggak mungkin apa? Bercabang-cabang pasti zaidun datang. Lah, paham soal lewat. Lazat masa datang tidak ada zat, enggak mungkin ambilnya, enggak mungkin kan? Maka di sini kalau dikatakan kullu, boleh enggak? Enggak boleh. Meskipun posisi dia mufrad, enggak musanna, tapi zat ini enggak ya tazazza, maka enggak bisa. Jelas jelas ini jelas. Nah. Fa'ajus maka enggak boleh kita katakan za'a zaidun kullu, enggak boleh. Za'a zaidun kullu, enggak boleh. Limada? Li'annahu la yatazaza la bidati wala bi'amilihi, baik zatnya maupun amilnya itu enggak yatazaza. Wis asalis syarat nomor 3 ayat tafsila biha dhamirun aidun 'alal muakkad, harus bersambung dengannya dhamir yang kembali kepada muakkad, harus ada dhamir pada kullun yang kembali kepada muakkad. Baik, itu jelas-jelas. Ja'a zaid ja'al qawmu, harus kulluhum ada dhamirnya. Falaysa minat ta'kid, dan bukanlah termasuk minat ta'kid qira'atu ba'dihim, bacaan sebagian mereka inna kullan fiya. Lihat inna kullan. Inna kullan. Mana isinya inna? Nah, mana khobarnya? Minha. Apa harapnya kullan di sini? Dia bukan taukid. Kenapa bukan taukid? Lihat. Aina mu'akad. Nah kan? Ya tidak apa yang tidak. Makhluk kan banyak. Tidak banyak. Kemudian seterusnya. Nahu termasuk. Mungkin kamu sana. Jamak kan? Sekarang apakah ada dhamir di sini? Gak ada. Maka gak bisa dia sebagai taukid. Gak bisa. Karena gak ada dhamir di sini. Ya, maka ini laisa min babi taukid. Khilafan li Zamakhsyari wal Farra, berbeda dengan Zamakhsyari dan Farra yang mengatakan apa? Ada dikatakan taukid. Karena syaratnya gak terpenuhi. Dia harus memiliki tiga syarat. Apa yang pertama tadi? Syaratnya mufrad atau jamak, enggak boleh musanna. Yang kedua, mu'aba yatazazza, baik itu zatnya maupun amilnya. Yang nomor tiga, harus ada dhamir yang kembali kepada muakkad. Bisa berhal. Ada di bawah antum kan? Enggak ada di antum. Eropnya. Apa Salman itu apa Eropnya? Eropnya apa? Selamat, Pak Selamat. Eropnya apa Pak Selamat? Kula di situ. Kita lihat deh. Enggak ada. Ada. Kalau rofa terus taukid dhamir nahnu, iki sing keliru iki. Ibnu Sa'd setuju. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah wa minha kila wa kilta. Dan yang kedua, yang nomor tiga, termasuk al-fadu tauqid al-maknawi adalah kila wa kilta. Wahuma dan keduanya, yaitu kila wa kilta, bimangzilati kullin fil makna. Kila wa kilta itu sekedudukan dengan kul dalam maknanya. Ingat, kila wa kilta itu sekedudukan dengan kulun di dalam makna. Persis dengan kemarin ya. Persis dengan kemarin. Baru tadi maknanya hampir persis dengan baik. Ja'a Zaidani. Kemungkinan yang datang dua Zaid. Dan kemungkinan yang datang salah satu dari dua Zaid. Sama dengan kulun. Ja'al qaumu, kemungkinan yang datang semua kaum. Dan kemungkinan yang datang apa? Sebagiannya. Ja'a Zaidani. Juga seperti itu, kemungkinan yang datang semua dua Zaid yang datang sama-sama. Dan kemungkinan salah satu dari dua Zaid yang datang. Ngerti? Idan Zaidan itu kila wakilta hampir mirip dengan fungsinya kulun dalam sisi maknanya. Jelas ini mana? Wa minha kila wakilta, dan diantaranya alfadu taukid kila wakilta. Wa huma bimangsilati kulin fil makna, dan keduanya itu sekududukan dengan kul dalam sisi maknanya. Takul ja'a Zaidan. Ja'a Zaidani. Ja'a Zaidani. Fayahtamilu maji'uhuma ma'an wawawahir. Ada ihtimal yang datang itu adalah keduanya. Sama-sama. Hada wawawahir. Jadi ja'a Zaidan wawahir. Beritahukan apa-apa dari dalam ilmu usul. Memiliki dua ihtimal. Salah satunya lebih. Lepas. Lebih nampak daripada yang lain, gitu kan? Ya pernah zahir. Oh, sudah selewat kok. Ja'a. Azhar apa? Satu lafaz memiliki dua kemungkinan. Tapi yang satu kemungkinan kecil, yang satu kemungkinan besar, ya. Kemungkinan besar namanya apa? Zahir. Zahir. Dan kemungkinan yang kecil namanya apa? Namanya mu'awwal. Namanya mu'awwal. Jadi kemungkinan namanya ta'wil, ya. Kemungkinan yang gede, yang zahir, yang jelas itu adalah zahir. Baik, lanjut perhatikan di sini. Fa tamilu maji'uhu ma'an wa zahir. Ai kemungkinan besar makna ja'a Zaidan, keduanya ini yang datang. Ada kemungkinan yang paling besar. Yang datang itu adalah dua Zaidnya. Wa tamilu maji'u ahadihima, dan kemungkinan yang datang itu salah satu dari keduanya itu yang datang. Salah satunya yang datang. Kemungkinannya salah satu dari keduanya yang datang. Jelas ini? Dan ada makna? Laisa bidhahir. Laisa bidhahir. Baik. Wa annal murada, dan bahwasanya yang dimaksud dengan makna yang kedua, ahaduz zaidaini. Ja'a Zaidan, ai telah datang salah satu dua Zaid. Iki jenenge apa iki? Ono ya. Dua Zaid kan jelas ya. Ja'a Zaidan. Masa yang datang itu salah satu dua Zaid? Ya kok ora mungkin ya. Tapi dalam bahasa Arab ada kemungkinan. Jadi salah ja'a Muhammadani, bukan dua Muhammad, tapi salah satu dari dua Muhammad yang datang. Itu ikhtimal, kemungkinan kecil. Tapi ada ihtimal. Ayo dulu. Kalau itu katakan ja'a Zaidani kilahuma, pasti keduanya itu datang. Gak mungkin ada kemungkinan yang kedua, gak mungkin ada. Pasti yang datang adalah keduanya. Lah, kenapa kok ada kemungkinan yang kedua itu kenapa? Kenapa ada kemungkinan yang kedua itu kenapa? Lihat. Kama fi qawlihi ta'ala, laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini. Azim. So, perhatikan. Inna makna ala rajulin, atas rajul, tayyib, min ikhda qaryataini. Lafadnya kan apa? Minal qaryataini. Tapi maknanya, rajul itu datangnya dari salah satu dari dua desa. Padahal apa lafadnya? Qaryataini. Maka begitulah makna ja'a Zaidan. Kemungkinan yang datang adalah dua Zaid, dan kemungkinan yang datang adalah salah satunya. Sebagaimana ja'a tadi ini, laula nuzila hadzal qur'an ala rajulin minal qaryataini, ai min ahlil qar, min ahadil qaryataini, bukan dua qarya tapi salah satu dari dua qarya. Jelas ini ya, jelas ini. Itu maknanya seperti itu. Faidah kilah kilahuma. Kalau kita katakan zaidani kilahuma, ingdafa'a. Akan tertolak al-ihtimal, ihtimal ini. Ihtimal yang kedua akan tertolak. Kalau kita katakan kilahuma, enggak mungkin salah satunya, tapi datang. Pasti kedua, duanya yang datang. Wa innama, dan sesungguhnya yu'akkadu, ditakitkan dengan itu. Wa innama, dan sesungguhnya yu'akkadu, ditakitkan bihima, dengan keduanya, bisyurutin, dengan beberapa syarat. Wa innama, dan sesungguhnya yu'akkadu, ditakitkan yang pergi, Abu Mungkul juga yang pergi. Wa innama, dan sesungguhnya yu'akkadu, ditakitkan bihima, dengan keduanya itu harus bisyurut, dengan beberapa syarat. Satu, lihat. Ayyakunal mu'akkadu bihima dalan ala isnain. Mu'akkadnya itu harus musanna. Gak boleh taukidnya musanna. Ya. Mu'akkadnya mufrad atau jamak gak boleh. Hendaknya mu'akkadnya itu musanna. Karena taukidnya alfadz musanna. Asani ayyasiha hululul wahid mahallahuma. Ayyasiha, hendaknya boleh hululul wahid, satu ini menempati mahallahuma, tempat keduanya. Satu ini menduduki apa? Tempat keduanya. Ada ke sini. Sekarang kita tutupkan dulu, supaya paham. Ihtasama Zaidun wa Amrun, atau ishtaraka Zaidun wa Amrun. Lihat ini. Ihtasama dan ishtaraka itu pasti dua kan? Ya kan, kawan? Namanya bersengketa kan pasti dua. Ishtaraka berserikat. Kalau antum hilangkan Amr, bisa enggak Zaid ini menempati kedudukan dua? Gak bisa kan? Pasti dia membutuhkan dua kan? Ya gak, Evan? Kan muakatnya kan harus musanna. Ya kan? Kalau sekarang Zaidani. Istaq sama Zaidani. Zaidani. Gak bisa dikatakan kilahuma. Kenapa? Karena Zaidan fi'il ikhtasoma itu, muakat ikhtasoma itu gak mungkin satu di antara keduanya menempati keduanya. Gak mungkin. Karena ikhtasoma itu butuh dua. Jelas? Butuh dua. Gak mungkin dia bisa apa namanya, kan, menempati kedudukannya. Lihat sekarang. Satu nomor dua, ayyasiha itu bisa. Hulul wahid satu ini menempati mahallahuma, tempat keduanya. Fa'ajus alal mazhab sahih. Tidak boleh menurut mazhab yang benar. Ayukal ikhtasoma zaidani kilahuma. Gak boleh ikhtasoma zaidani kilahuma. Gak boleh. Lima ada. Li'annahu la yakhtamil. Karena tidak ada kemungkinan. Ayakunal murad ikhtasoma ahadu zaidain. Apakah di sini ada kemungkinan ikhtasoma telah bersengketa dua zaid? Itu memiliki kemungkinan telah bersengketa satu zaid. Mungkin gak? Mungkin. Gak mungkin saja-saja. Kan ikhtasoma itu harus dua. Gak mungkin satu. Makanya gak ada fungsinya pakai kilahuma. Karena kata-kata kilahuma itu kan didatangkan karena fungsinya kan menguatkan. Menguatkan dua kemungkinan. Mengangkat dua kemungkinan. Lain dengan zaidan. Ada kalanya yang datang keduanya. Dan ada ihtimal adalah salah satu dari dua zaid. Karena cah ini, satu ini bisa menempati keduanya kan? Lain dengan ikhtasoma zaidan. Kalau zaidan ini gak mungkin satu ini menempati keduanya, gak mungkin. Karena ikhtasoma itu pasti butuh dua. Makanya ketika ikhtasoma zaidan, gak ada kemungkinan kecuali pasti dua yang bersengketa. Tapi fungsinya apa itu kilauman? Kata fungsinya. Jelas ini. Jelas sekarang ini. Kadzalika istaraka. Namanya istaraka itu apa? Berserikat kan? Pasti membutuhkan lebih daripada satu kan? Nah, kalau kita katakan istaraka Zaidan, telah berserikat dua Zaid. Apakah diambil salah satu, bisa enggak menambah keduanya? Enggak mungkin bisa. Karena dia adalah lafaz yang membutuhkan dua. Jelas ini. Ta'awan. Lafaznya ta'awan. Ta'awan Zaidani. Bisa enggak kata-kata kilau? Enggak bisa. Karena ta'awan yang namanya ta'awan itu pasti dua. Paham soal lewat? Makanya kalau namanya ta'awan, itu enggak bisa. Ente minta dibantu tapi enggak mau bantu. Enggak bisa. Yang namanya ta'awan itu ente bantu dan dia juga bantu. Namanya ta'awan. Enggak bisa ente minta dibantu namanya ta'awan yahi. Hada khata. Ketika anda bayangi ta'awan yahi, takillah ta'awan yahi. Hada khata ini ta'wir. Kenapa? Karena ente tadi enggak mau ta'awan. Bagaimana ente mau minta ta'awan? Gitu loh. Jadi istilah ta'awan alal birri wa taqwa bukan seperti pahamannya orang. Yang mereka itu minta dibantu tok, minta dienakan. Tapi dia enggak mau mengenakan temannya. Atau sama. Hada namanya politik. Ini namanya politik Cina. Bukan namanya politik syariah. Syariah itu namanya ta'awun. Itu saling bantu dengan yang lainnya. Ada mana? Dia bantu dan dia juga dibantu. Ada mana ta'awun? Nah kalau ini minta enak. Itu namanya politik zina. Yang minta enak. Gitu loh. Agama Islam gak seperti itu. Agama Islam gak seperti itu. Liannahu la yahtamilu. Karena ini gak ada ihtimal. Ayakun al-murad ikhtasama ahadu zaidain. Karena enggak ada ihtimal yang datang itu salah satunya enggak ada ihtimal. Makanya fala hajata li takid. Enggak dibutuhkan takid. Enggak dibutuhkan takid untuk apa takid? Untuk apa? At-takid. Jelas ini insyaallah jelas. Wis. Jelas ini insyaallah kan. Yang nomor 3. Ayakuna ma asnat tahu. Hendaknya ma asnat tahu. Apa yang kamu sandarkan kepadanya. Ilaihima kepada keduanya. Ghairu mukhtalafin fil makna. Tidak berbeda maknanya. Kita ini sekarang. Mata zaidun wa amrun kilahuma. Kita ini sekarang. Lihat ini. Apa yang kamu sandarkan keduanya? Sekarang mana musananya? Mana muakkad? Zaidun dan Asa. Dan Amrun ya kan? Zaid dan Amr. Sekarang lihat. Ayakuna ma asnatahu ilaihima. Apa yang kamu sandarkan kepada keduanya? Amrun, Zaid. Ini tidak boleh berbeda maknanya. Karena ini kan Zaid kan mati. Amr kan hidup. Ini enggak boleh. Harus sama-sama. Kalau mati, mati keduanya. Kalau hidup, hidup keduanya. Ini kan berbeda. Penyandaran mata kepada Zaid dan penyandaran Ais kepada Amr. Ini kan berbeda mananya toh? Mati dengan hidup. Lah, ini enggak boleh seperti ini kalau umat. Sebab kamu sandarkan apa namanya yang muakkad itu berbeda mananya sudah mati dan hidup berbeda mananya lain dengan kalau mata Zaidan atau mata Zaid wa Amr kilahuma jelas tidak ada masalah ya kan karena muakkadnya Zaid Amr punya sandaran satu yaitu mati nggak berbeda mananya eh. Fala yajuz mata Zaidun wa Amrun, mata Zaidun wa Asa Amrun kilahuma. Ar-rabi ayat tasila bihima, bidhamirin a'idun alal mu'akkati bihima. Saat yang keempat, ayat tasila harus bersambung. Bima dengan kila wa kilta, dhamir yang kembali kepada mu'akkat. Makanya pakai kila, huma, kilta, huma. Harus ada dhamir kembali ke mu'akkat. Kira-kira kecepatan apa lagi? Hah? Enggak tahu? Yes. Standar lah. Sedikit lagi ya kan. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa minha asma'u wa jam'a'u wa jam'uhuma. Wa huwa asma'una wa jam'a'u. Surat Maryam. Ya Allah. Jadi apa lu satu bagor surat Maryam di apa lu? Ngeluh ya kan ini. Iya, tanggunganku enggak hanya sih saja. Baiklah. Sampai lagi kita. Ya sampai ada yang tadi nih. Hampir 7 jam. Berapa menit? 42 menit. Wis. Kilas itu gerung, panas gerung. Panas. Yo wis panas sik lah. Monggo panas tambah ramel bungkuk. Padha wae ketambahan.